Yang di sini suka sama lagu-lagu Jawa enggak? Hah? Suka enggak? Ramai dosa yang sing ora trenyu ra kepeto sawantara pengen waru percaya aku Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah, Carubel.